Jika seseorang berbicara tidak sengaja untuk berdusta, setelah disadari ternyata dia telah terjatuh kepada kedustaan, apakah harus dilakukan oleh orang yang seperti ini? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik. Saya nasihatkan beberapa poin, ini beberapa sisi. Sisi pertama, sebelum terjadi, artinya jangan sampai terulang besok-besok dan yang akan datang. Laisa kullu ma yu'lam yuqal wa li kulli maidanin rijal. Tidak setiap apa yang kamu tahu harus disampaikan. Dan masing-masing bidang ada ahlinya. Kalau engkau hindari perkara-perkara ini, maka niscaya engkau akan selamat dari model-model seperti ini. Berbicara dengan seakan-akan tahu, ternyata dusta. Tidak disadari bahwa ternyata itu dusta. Maka kamu bisa hindari kejadian seperti ini, kesalahan besar seperti ini, dengan laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak mesti apa yang kamu tahu harus disampaikan. Bahkan ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menyatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Saya ulangi, kafa bil mar'i kadiban. Cukup seseorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Tidak semua yang dia dengar harus disampaikan. Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang dia dengar harus disaring. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Mana yang terbukti, mana yang tidak terbukti. Mana yang rawinya thiqah dan mana yang rawinya tidak thiqah. Maka yang tersisa adalah riwayat-riwayat dari rawi-rawi yang thiqah terpercaya. Taib, setelah kamu tahu bahwa ini thiqah, masih disaring lagi dengan saringan kedua. Apakah perlu disampaikan atau tidak perlu? Karena ini berita, bukan ilmu. Kalau ilmu, ya kita akan sampaikan. Dan itu disuruh untuk disampaikan. Tapi kalau berita, kita lihat apakah ini perlu atau tidak perlu. Barakallahu fikum. Sehingga saringan-saringan tadi akan menyebabkan ketika engkau berbicara dengan kalimat yang pasti. Artinya, yang yakin kalau itu hak. Dan itu beritanya benar. Itu sisi pertama. Sisi kedua adalah yang ditanyakan tadi, apa yang harus saya lakukan kalau sudah terjadi? Tadi yang belum terjadi, hendaklah berhati-hati. Kalau sudah terjadi, ya tidak ada kata lain kecuali mengikuti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka mau bertaubat, memperbaiki dan kemudian menjelaskan, maaf, apa yang saya katakan kemarin itu salah. Itu sesungguhnya tidak benar. Astagfirullahaladzim. Saya minta ampun pada Allah Ta'ala. Saya bertobat kepadanya. Enggak usah pakai gengsi. Enggak usah pakai malu. Ucapkan yang demikian. Dan itu yang diajarkan oleh Allah SWT. Wa intabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau memperbaiki kesalahannya, dan kalau mereka mau menjelaskan, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ikhwanukum fiddin. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, khususnya bagi penanya dan orang-orang yang mengalami hal yang sama, saya nasihatkan dari dua sisi tadi. Sebelum terjadi, berhati-hatilah dalam berbicara. Tidak mesti yang kita tahu harus disampaikan. Dan masing-masing bidang ada orang-orangnya. Kalau bidang agama, ada ustaz. Biarkan ustaz yang berbicara. Kalau masalah kedokteran, di sini ada dokter, ada orang-orang ahli kesehatan, biarkan mereka yang berbicara. Kalau engkau berbicara, kemungkinan besar akan salah dan akhirnya kamu berdusta. Ini katanya berbahaya, ternyata tidak berbahaya. Ini katanya mengerikan, ternyata enggak semengerikan itu. Barakallahu fikum. Sehingga kita katakan dengan dua nasihat tadi, yang sebelum terjadi dan yang sudah terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.